Dari Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, berapa banyak amal yang kecil menjadi besar karena niat. Dinukil dari kitab Jamil Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hambali.